Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan bab-bab yang berkaitan tentang keutamaan Ramadan. Kita teruskan kembali pembahasan kita pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun nahi anit taqaddum Ramadan bisawmi ba'din nisfu sya'ban illa liman wasalahu bima qablahu أو وافقه عادة له بأن كان عادته صوم اثنين والخميس فواقفه. باب النهي عن تقدم رمضان بالصوم بعد نصف شعبان. باب larangan عن تقدم mendahulukan bisaumi ba'da nisfu sya'ban, dengan puasa setelah pertengahan sya'ban. Illa, terkecuali, liman wasalahu bima qablahu, orang yang menjambungkan dengan yang sebelumnya. Awwa faqa'ada, atau pas masuk kebiasaannya, biangkana adatu shaum itsnain wal khamis, kebiasaannya berpuasa Senin atau Kamis, fawafaqahu, dan masuk pas ketika di akhir Sya'ban. Ini bab yang berkaitan tentang larangan Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang berpuasa sebelum Ramadan, satu hari atau dua hari sebelum masuk Ramadan. Qala rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. دري أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadan, janganlah kalian mendahulukan, di antara kalian mendahulukan ramadan bi saumi yaumin aw yaumain, dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Illa yakuna rajulun kana yasumu saumahu, terkecuali seseorang yang berpuasa sebelumnya. Falyasum dzalikal yaum, maka berpuasalah pada hari itu. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini tentang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang tidak boleh berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Dan larangan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yataqaddamanna, janganlah sekali-kali kalian, ditegaskan dengan la nahiyah, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan nun taukid yataqaddamanna. Ini menunjukkan bahwa larangan ini larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang yang berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali bagi mereka yang kebiasaannya puasa. Misalkan puasa Ramadan hari Rabu. Ketika hari Senin dia biasa puasa hari Senin Kamis, atau puasa sunnah yang lainnya. Dengan ini jaiz. Ini jaiz, boleh. Kalau seorang yang berpuasa dalam rangka ihtiyat, menjaga-jaga. Menjaga-jaga kenapa? Kemungkinan hari, satu hari atau dua hari Ramadan, itu masuk Ramadan. Sehingga ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan hikmah dari larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang tidak berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, supaya tidak bercampurnya antara puasa sunnah dan puasa wajib. Karena Ramadan puasa wajib, berbeda dengan puasa-puasa yang lain, sunnah. Dengan ini seseorang apabila niatnya dalam rangka ihtiyatan, menjaga-jaga, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda apabila biasa puasa Daud misalkan, atau biasa puasa Senin Kemis, ketika satu hari sebelum Ramadan itu pas hari Kamis atau pas hari Senin, maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Atau seseorang mengqadha puasanya, masih ada hutang yang belum dibayar, masih kurang, harus diqadha, maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Sedangkan yang tidak boleh untuk mereka yang berpuasa dalam rangka ihtiyatan, penjaga-jaga, ditakutkan puasa apa masuk Ramadan. Qala rahimahullahu taala wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tasumu qabla Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in halat dunahu ghayatun fa akmilu 30 yawman. Rawahu Tirmidzi. Qala haditsun hasanun sahih. Qala rahimahullahu ta'ala wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza baqiya nisfu min sya'ban fala tasumu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. وعن أبي يقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda la tasumu qabla Ramadan, janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan ru'yahnya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah dengan ru'yahnya. Fa in halat dunahu ghayatun fa akmilu 30 yauman. Apabila terhalangi dengan awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan 30 hari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu." Apabila tersisa setengah dari bulan Sya'ban, sisa setengah dari bulan Sya'ban, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Dari Abi Yaqban Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu maqala, "Man qama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asaba al-qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan di dalamnya, maka dia telah bermaksiat atau mendurhakai Abul Qasim. Abul Qasim yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawi Abu Daud wa Tirmizi, faqala hadisun hasanun sahih. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasumu qabla Ramadan." Janganlah berpuasa sebelum Ramadan. Ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, larangan untuk berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan ru'yah. Dan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak boleh berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, karena diwajibkannya bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpuasalah kalian dengan ru'yahnya. Dan berbukalah kalian, ini berbuka ketika akan masuk bulan Syawal, yakni masuk tanggal 1 Syawal dengan ru'yah. Apabila terhalangi dengan mendung, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Ini juga hadis Ibn Abbas, larangan untuk berpuasa sebelum Ramadan. Satu hari atau dua hari. Bagaimana kalau tiga hari sebelumnya, empat hari atau sepuluh hari sebelumnya? Boleh, jais. Sedangkan hadis Abi Hurairah yang kita baca, "Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu," apabila hari tinggal tersisa setengah bulan, tersisa setengah dari bulan Sya'ban tanggal 15 sampai akhir, "fala tasumu," janganlah kalian berpuasa. Ini hadis lemah, dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis ini lemah. Di samping lemah, dhaif, hadis ini menyelisihi dengan hadis yang sahih. Yang tidak boleh yaitu satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Kalau tiga hari sebelum Ramadan atau 10 hari sebelum Ramadan, jais, boleh. Karena hadis "idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu" ini sanadnya lemah. Dan orang-orang yang berpuasa di hari yang diragukan, seorang berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, itu niatnya, ada yang niatnya ikhtiyat, menjaga-jaga, ustaz, barangkali ini bulan Ramadan, atau ragu, syak, ragu, ini masuk Ramadan tidak, sehingga untuk menghilangkan keraguannya tadi berpuasa. Bisa saja ini bulan Ramadan, ini syak, ini ragu, dan keraguan ini yang dilarang. Bahkan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis yang di akhir kita baca, terakhir dari bab larangan di sini, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat, telah mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berpuasa Ramadan diwajibkan berpuasa Ramadan itu dengan dua. Yang pertama dengan ru'yah hilal. Apabila tidak terlihat dikarenakan mendung atau yang lainnya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nabi SAW mengatakan, fa'in halat dunahu ghayatun, ghayatunnya itu sahabah awan, fa'atmilu, maka sempurnakan 30 hari. Karena Nabi SAW mengatakan, sumu liru'yati wa'aftiru liru'yati. As-sawm alladhi yasumun nas wal fitr alladhi yuftirun nas. Dinamakan puasa Ramadan adalah di mana hari-hari mereka melihat hilal dan mereka berpuasa. Dinamakan Idul Fitr, dinamakan Idul Fitr karena manusia pada waktu itu berbuka. Ada sebagian orang berpendapat bahwa Idul Fitr itu artinya kembali fitrah. Ini seseorang dia kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Akan tetapi dinamakan Idul Fitr karena pada waktu itu manusia berbuka. Dinamakan oleh para ulama berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sawm alladhi yasumun nas wal fitr alladhi yuftirun nas. Karena ketika Idul Fitr diharamkan seorang untuk berpuasa. Dengan ini dinamakan Idul Fitr, Idul Fitr karena pada waktu itu di hari orang-orang tidak berpuasa. Karena berpuasa haram ketika Idul Fitr. Begitu juga seperti Idul Adha. Kenapa dinamakan Idul Adha? Karena Idul Adha yaum alladhi yudhihin nas. Yaum yaitu orang-orang berkurban dengan hewan kurbannya. Udhi. Sehingga dinamakan Idul Adha. Karena Idul Adha yaitu orang-orang berkurban dengan hewan kurbannya. Dinamakan Idul Fitr karena orang-orang berbuka, tidak melakukan puasa. Haram untuk melakukan puasa ketika hari Eid. Allah Ta'ala alam. Dengan ini Nabi SAW mengatakan, sumu liru'yati wa'aftiru liru'yati. Berpuasalah kalian dengan ru'yah dan berbukalah. Berbukalah itu besoknya Eid dengan melihat hilal. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwa hadis ini menunjukkan diwajibkannya puasa Ramadan dengan ru'yah hilal atau dengan bilangan bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Ini hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan seseorang untuk berpuasa Ramadan, berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka ihtiyat atau syak, ragu. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin.